بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فمعاشر الإخوة حفظكم الله mengisi kajian malam ini sekedar kita mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hal tersebut sebagai sebab dengannya Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Kita akan melihat dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang sangat penting. Pelajaran pertama, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti suatu jalan. Meniti jalan di dalam menuntut ilmu ada dua, kata beliau. Yang pertama, tariqun hissi wa tariqun ma'nawi. Ada jalan yang konkret dan ada jalan yang sifatnya abstrak. Adapun jalan yang sifatnya konkret seperti seseorang keluar dari rumahnya, datang ke masjid atau ke sekolah atau ke kampus dalam rangka mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ini adalah jalan hissi yang benar-benar nyata dan konkret. Adapun jalan yang kedua, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, adalah jalan ma'nawi. Contohnya, kata beliau, seseorang membuka buku, membaca, mendengarkan ataupun yang semisalnya, di mana seseorang dengan melakukan hal tersebut bisa memperoleh tambahan pengetahuan tentang Islam. Kemudian di dalam hadis ini, hadis man salaka tariqan yaltami yabtaghi fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan, meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, ini merupakan sebab. Yang hadis, penggalan hadis setelahnya yang disebutkan adalah al-musabbab, sebagai balasan. Kita lihat sebab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini adalah meniti jalan atau menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Apa balasannya ketika seseorang melaksanakan sebab itu? Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sebagai balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dengan apa yang dia lakukan tersebut jalan untuknya menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini penggalan hadis ini terdiri dari dua. Yang pertama ada as-sabab wal musabbab. Yang pertama adalah sebab seseorang melaksanakan atau meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, dan balasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surganya. Ayuhal ikhwah hafizakumullah, sering kita mendengarkan keutamaan-keutamaan atau fadilah menuntut ilmu. Namun para ulama tatkala menyebutkan tentang menuntut ilmu, mereka selalu menjelaskan manhaj, metode seseorang dalam menuntut ilmu. Para ulama banyak sekali menulis buku, misalnya Ibnu Jama'ah Al-Kinani menulis buku Adabus Sami', yang belakangan ini Syekh Bakar Abu Zaid menulis buku Hilyatu Talibil Ilm, yang sering kita kenal dengan istilah adab penuntut ilmu. Dan Syekh Ibnu Utsaimin juga memiliki buku Adabu Talibil Ilm, adab-adab yang hendaknya diketahui dan direalisasikan oleh seorang penuntut ilmu. Apa tujuan para ulama menulis buku-buku seperti ini? Mungkin sebagian memandang, oh karena itu buku adab, berarti isinya adab-adab seseorang sopan, santun, karena ini adab. Namun memang hal seperti itu ada di dalam buku adab penuntut ilmu, akan tetapi bukan itu segalanya. Di antara kandungan buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang adab penuntut ilmu adalah metode seseorang di dalam melaksanakan atau di dalam menuntut ilmu. Jadi yang penting adalah metode seseorang di dalam menuntut ilmu. Dengan metode ini, seorang akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Dan manfaat yang paling penting adalah seseorang tidak tersesat di dalam menuntut ilmu. Apa maksud tidak tersesat? Terkadang seorang penuntut ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan di dalam hatinya semangat di dalam menuntut ilmu, dan dia berazam, bertekad untuk menuntut ilmu. Lahir pertanyaan untuknya, ilmu apa yang pertama kali yang harus dia kejar, yang harus dia tuntut? Ketika seseorang tidak mengetahui manhaj, metode di dalam menuntut ilmu, kita lihat sebagian orang langsung mengambil buku-buku yang besar. Mereka langsung mengambil buku-buku yang belum saatnya dia mempelajari buku tersebut. Misalnya langsung mengambil buku Usulul Fiqh, Rawdatul Nadhir misalnya punya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hal ini tentunya menyelisihi apa yang dituliskan oleh para ulama. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu tatkala mulai memijakkan kakinya di dalam menuntut ilmu? Para ulama menyebutkan hal yang paling wajib, yang harus diprioritaskan oleh seorang penuntut ilmu adalah at-tauhid, adalah mempelajari at-tauhid, yaitu ma'rifatullah. Setelah ma'rifatullah, ma'rifatu rasulillah. Yang pertama adalah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita mengenal utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatul Islam. Yang ketiga adalah mengenal al-Islam. Kita tidak akan menyinggung metode-metode yang diajarkan oleh para ulama di dalam buku-buku adab penuntut ilmu, dikarenakan waktu yang sangat ringkas, di mana mereka membahas misalnya dalam ilmu an-nahu, hendaknya seseorang memulai dengan matan al-ajurumiyah, kemudian yang setelahnya kata Syekh Ibnu Utsaimin al-fiyah. Kita tidak akan menyinggung sampai di sini. Atau misalnya dalam bab usulul fiqh, seseorang hendaknya memulai dengan al-waraqat, kemudian mungkin bukunya Syekh Ibnu Utsaimin usul min ilmil usul, atau misalnya dalam bab tauhid usulul thalatha, kemudian al-qawaidul arba' dan seterusnya, kita tidak akan menyinggung hal ini. Kita akan fokuskan pembahasan pada pertemuan yang ringkas kali ini pada hal apa yang harus pertama kali dipelajari seseorang dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu tauhid. Yang pertama sebagaimana telah kita singgung adalah ma'rifatullah. Hendaknya seseorang memiliki ma'rifah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang afala ta'qilun, afala tafakkarun, tatafakkarun, tadhakkarun dan seterusnya. Semuanya menuntut kita untuk belajar, untuk mencari informasi dan pengetahuan tentang hal tersebut. Adapun tentang ma'rifatullah, yang harus diyakini dan diketahui oleh seorang muslim ada empat hal. Disebutkan Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam banyak pelajarannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala mencakup empat hal. Insyaallah kita yang ada di sini mungkin sebagian ada yang pernah belajar tapi lupa, atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Maka saatnya ketika kita dengar, dan janganlah kita keluar dari majelis ini melainkan kita telah memahami empat hal ini. Yang pertama kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah pertama meyakini wujudullah. Meyakini wujud Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Hal ini telah menjadi fitrah bagi setiap manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsara an-nas la ya'lamun." Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tegakkanlah, hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada agama Allah Subhanahu wa taala, fitrat Allah, kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada setiap manusia adalah fitratul Islam, wa huwa al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah. Adalah Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati-hati kita semua bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma al-qiyamah innakum an hadha ghafilin." Dan ingatlah, jadi di dalam Al-Quran setiap kita mendapatkan kata idh, maka maknanya adalah wadhkur, ingatlah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang penciptaan Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idh wadhkur, ingatlah. Di dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari setiap keturunan Adam alaihi salam. Apa perjanjian tersebut? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka seluruh keturunan Adam mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, kami persaksikan bahwasanya engkaulah Tuhan kami. Inilah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati setiap hamba. Dan juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir di muka bumi ini, tidaklah dia dilahirkan melainkan di atas fitrah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu melewati seseorang bersama anak-anak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah orang itu dan siapa anak-anak itu? Dia adalah Ibrahim bersama anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum mereka bulugh. Matu 'alal fitrah. Mereka meninggal di atas fitrah. Seorang sahabat bertanya, kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan anak-anak orang musyrik? Demikian anak-anak orang kufar. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah. Namun orang tuanya lah yang mempengaruhinya sehingga menjadikannya sebagai seorang yang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan disebutkan dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, khalaqtu 'ibadi hunafa' fajtalathum syayatin. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, bersih dari syirik. Semua menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fajtalathum syayatin. Akan tetapi syaitanlah yang merubah mereka. Syaitanlah yang mengajak mereka kepada kesyirikan, kepada maksiat dan seterusnya. Ayuhal ikhwah habidhakumullah. Inilah ma'rifah, keyakinan pertama yang harus kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini wujudullah. Kita keyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dan arsy berada di atas langit yang ketujuh. Jangan kita membayangkan misalnya berarti Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat. Ini adalah gaya pikiran kita yang sangat pendek. Disebutkan dalam sebuah hadis, ini untuk menjadi renungan betapa pendek cara berpikir kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati sab' wal araduna sab' بالنسبه الى الكرسي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كحلقه القاها احدكم في الفلا." Perbandingan antara 7 langit dan 7 bumi dibandingkan dengan kursi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, hanyalah bagaikan gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Tidak ada artinya sama sekali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbandingan antara kursi dan arsy sama seperti itu, bagaikan gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Silakan dibandingkan. Lalu bagaimana mungkin kita pantas membayangkan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di atas, berada di satu tempat, artinya fi jiha. Kita katakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita seperti apa Allah beristiwa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan arsy berada di atas langit yang ketujuh. Dan antara langit yang satu dengan langit yang berikutnya perjalanan 700 tahun. Jadi sangat miskin, sangat bodoh kita ketika mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Betapa agung. Sementara Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak bisa dibandingkan dengan hamba-hambanya. Bahkan ketika orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, pada hakikatnya mereka telah, atau misalnya orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah, dikarenakan mereka menyangka bahwasanya kalau kita berikan sifat Allah seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluknya. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa takliman. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara secara hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara. Dan Mu'tazilah adalah kelompok sesat, ijma' kaum muslimin. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara. Kenapa? Karena yang berbicara adalah sifat makhluk, yaitu manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Ini syubhat mereka. Padahal mereka lupa, tatkala mereka membandingkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, hakikatnya mereka telah mengurangi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan seorang penyair, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna sayfa amda min al-'asa. Tidakkah kalian perhatikan, apabila ada yang mengatakan pedang lebih tajam dari tongkat, ini sebenarnya mengurangi ketajaman pedang tersebut. Berbeda misalnya pedang yang A lebih tajam dari pedang yang B, oh berarti memang tajam sekali. Tapi kalau pedang lebih tajam dari tongkat, dari kayu, ini menunjukkan bahwasannya pedang tersebut tajamnya hanya beda sedikit dengan tongkat. Nah, demikianlah orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang semisalnya yang ingin membandingkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dengan hujjah bahwasannya kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka telah terjatuh mengurangi keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ahlu sunnah seperti apa? Ahlu sunnah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sebagaimana yang Allah kabarkan. Seperti apa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara? Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengabarkan kita seperti apanya. Hanya saja Allah mengabarkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Dan juga dalam hadis Nawas bin Sam'an dan juga dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang Jibril, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mewahyukan sesuatu, ingin memerintahkan suatu perintah, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril kemudian berbicara dengan Jibril. Di sini ada lafaz takallama bil wahyi, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu. Maka kita tetapkan sifat berbicara bagi Allah, namun seperti apa Allah berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengabari kita hal tersebut. Ayuhal ikhwah hafidhakumullah, inilah keyakinan kita yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Kemudian kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala pertama mencakup mengenal keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mencakup ma'rifatu rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala, mengenal rububiyyah Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyyah diambil dari kata Rabb. Rabb sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi Rabbil alamin. Dari kata Rabb itulah diambil sifat rububiyah. Kata Rabb di dalam Al-Quran itu selalu mencakup tiga hal. Kembalinya makna kata Rabb hanya kepada tiga hal. Yang pertama Al-Khaliq, yang kedua Al-Malik, yang ketiga Al-Mudabbir. Apa itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir? Al-Khaliq adalah pencipta. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mencipta. Dialah sang pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa illa Allah. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz Al-Khaliq yang Allah berikan kepada makhluk di dalam Al-Qur'an, seperti misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di sini kata khaliqin bentuknya jama', dan lafaz jama' di dalam bahasa Arab itu menunjukkan tiga atau lebih. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada lebih dari satu Al-Khaliq. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qulillahu khaliqu kulli syai. Katakanlah bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita butuh bimbingan para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tatkala Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sifat Al-Khaliq kepada selainnya, yaitu kepada makhluknya, maka maknanya at-tasyir. Menciptakan maksudnya merubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya di dalam hadis tentang musawwirun, di hari kiamat nanti orang-orang yang menggambar makhluk, gambar yang makhluk bernyawa, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Coba lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, hidupkan, ciptakan, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Padahal apa yang mereka lakukan? Mereka menggambar. Apakah orang menggambar itu dari sesuatu yang tidak ada kemudian ada? Tinta, pena dan kertas, apakah sebelumnya tidak ada? Ataukah memang ada, hanya mereka menggabungkan antara garis, titik-titik hingga menjadi bentuk sebuah gambar? Tentunya yang kedua, yaitu orang yang menggambar adalah menyatukan antara garis-garis, titik-titik hingga membentuk gambar. Ini adalah at-tasyir, mengubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Jadi disinilah perbedaan antara kata Al-Khaliq bagi Allah Subhanahu wa taala dan antara kata Al-Khaliq bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini makna Ar-Rabb yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, makna Ar-Rabb Al-Malik. Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari ayat ini kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam semesta. Kenapa? Karena makna Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Walaupun ada ayat-ayat lain yang khusus membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatunya. Sebagaimana kata Khaliq, Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan Malik dan juga menyifati hamba-hambanya sebagai Malik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, "Wa ma malaktum mafatihahu." Di sini kata malaka. Kata malaka isim fa'il atau kata yang menunjukkan subjek adalah Malik dengan wazan fa'il. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepemilikan kepada selainnya, yaitu kepada makhluknya. Lalu bagaimana kita mengkompromikan antara Malik, sifat memiliki bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat memiliki bagi makhluk-makhluknya? Di sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan sebuah penjelasan yang sangat indah. Kata beliau, "Mulkullah syamilun wasi'un jami'." Kerajaan Allah, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala itu luas, tidak terbatas, mencakup semua apa yang dikatakan maujud. Apa yang ada semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apa saja terhadap kerajaannya. Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan apa saja di dalam kerajaannya, di dalam kepemilikannya. Berbeda dengan manusia yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan sifat al-malik bagi mereka, manusia pertama kepemilikannya sangat qasir, terbatas. Apa yang dimiliki oleh si A tidak dimiliki oleh si B, dan sebaliknya, apa yang dimiliki oleh si B tidak dimiliki oleh si A. Adapun Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan maujud ada, itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah. Kemudian yang kedua, perbedaan antara kepemilikan Allah dengan kepemilikan makhluk. Manusia memiliki tangan, akan tetapi manusia tidak berhak melakukan seenaknya terhadap tangan tersebut. Misalnya, seseorang memiliki ginjal. Apa hukum menjual ginjal? Tidak boleh, karena ginjal tersebut bukan miliknya. Maksudnya miliknya, tapi dia tidak memiliki secara wasi', secara luas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dia dibatasi oleh batasan-batasan yang Allah tetapkan dalam syariat Islam. Misalnya seseorang ingin membunuh dirinya sendiri, boleh tidak? Dirinya sendiri miliknya. Dirinya sendiri miliknya. Haram baginya untuk bunuh diri. Kenapa? Karena kepemilikannya adalah terbatas. Dia sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut, artinya kepemilikan tersebut dimiliki olehnya, namun dibatasi oleh batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha merahmati kalian. Inilah perbedaan antara kepemilikan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepemilikan yang disandarkan kepada makhluk. Perbedaannya, pertama, kepemilikan Allah luas dan mencakup segala yang ada, adapun makhluk terbatas pada apa yang ada pada dirinya saja. Dan juga kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya, dan Allah tidak dikatakan zalim apabila mengazab apa yang dimilikinya. Allah tidak dikatakan zalim apabila Allah melakukan apa yang dimilikinya, karena Allah Subhanahu wa taala menafikan hal tersebut. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi, bahkan Allah menjelaskan inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Adapun manusia, mereka terbatas oleh syariat Allah dan ketentuan Allah, dan mereka tidak berhak melakukan seenaknya terhadap apa yang dimilikinya. Misalnya seseorang memiliki harta, mungkin kita tinggalkan anggota badan. Seseorang memiliki harta, memiliki uang, dia mengatakan saya ingin bakar uang ini. Kita katakan haram, tidak boleh. Memang uang itu milikmu, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan janganlah kalian berbuat tabdzir, dan tentunya tidak diragukan membakar uang adalah sesuatu yang mubadzir. Ayuhal ikhwah hafizakumullah, tersisa satu lagi tentang makna ar-rububiyyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mengatur seluruh alam semesta ini, dan tidak ada satupun, bahkan tapak kaki yang dilangkahkan oleh semut, melainkan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Inna Allah kataba maqadira kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh apa yang ada di alam semesta ini 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Inilah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu 'ilmul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fis samawati wa la fil ardh." Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang kita bahas tentang hal utama yang perlu dituntut dan dipelajari oleh seorang penuntut ilmu, bahkan lebih tepatnya seorang muslim, karena inilah agama kita yang menjadi sumber keselamatan bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini majlis yang berkah, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ini dikarenakan kecintaan dan mengharapkan ridhanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita fi dari karamatih, di surga nanti bersama para nabi, para rasul, para syuhada dan para siddiqin. Fa innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain yang tentunya tidak mungkin dalam satu pertemuan seperti ini kita rangkum semua pembahasan, padahal semua pembahasan tersebut sifatnya urgent, sangat penting, bahkan lebih penting dari oksigen yang kita hirup sehari-hari. Karena apabila seseorang mati sebelum baligh dan Allah Subhanahu wa taala menjaminnya bagian dari orang-orang yang masih mati di atas fitrah, jauh lebih baik dibanding dia meninggal dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepadanya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Ketika di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seseorang dalam keadaan buta, orang tersebut bertanya, "Wahai Rabbku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal akunya dulu di dunia melihat?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Demikianlah telah datang kepada Engkau ayat-ayat kami dan Engkau melupakannya. Pada hari ini Engkau pun kami lupakan." Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu dan menjalani sebab-sebab menuntut ilmu. والله تعالى اعلى واجل واعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Telah kita sebutkan bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu mencakup empat hal. Yang pertama adalah ma'rifat biwujudillahi Subhanahu wa taala, mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita jelaskan. Yang kedua adalah ma'rifat birububiyatillahi jalla wa ala, mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan, telah kita sebutkan tiga makna rububiyah: al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir. Wasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta, yang memiliki, dan yang mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala mencakup hal yang ketiga, yaitu al-ma'rifah bi-uluhiyyatillahi subhanahu wa ta'ala, mengenal uluhiyyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-uluhiyyah diambil dari al-ilah, al-ilah yang artinya peribadahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah atau yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengenal uluhiyah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua rukun. Dan ini wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Rukun yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Apa itu an-nafyu? La ilaha, bahwasanya kita wajib meyakini dan mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua al-itsbat, yaitu kita wajib menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diberikan kepadanya ibadah. Setelah sebelumnya kita menafikan semua peribadahan, tidak ada yang berhak menerimanya, rukun yang kedua kita menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, yang benar untuk diserahkan kepadanya ibadah. Seorang nabi tidak berhak diberikan kepadanya ibadah. Bahkan di antara penjagaan Islam, di antara penjagaan Islam untuk tidak ghulu terhadap nabi, tidak ada satupun hari kelahiran nabi dijadikan sebagai hari yang penting. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika para sahabat ingin menetapkan tanggal kalender Hijriah, kita mulainya dari mana? Dari hari lahirnya Rasulullah, sehingga kita menyerupai orang-orang Nasrani, atau ketika wafatnya Rasulullah yang nanti akan menjadi masa-masa kita terus mengingat kesedihan itu. Artinya ketika tanggal kalender Hijriah dijadikan landasannya ketika wafatnya Rasulullah, maka kita akan bersedih setiap tanggal 1 Hijriah, setiap tanggal 1 baru Hijriah. Lalu para sahabat memberi masukan kepada Umar bin Khattab untuk mengambilnya, menjadikan permulaannya ketika hijrah. Tidaklah para sahabat melakukan hal ini melainkan untuk menutup pintu-pintu ghulu berlebihan di dalam mengultuskan orang yang saleh. Di dalam Islam, syariat Islam diturunkan untuk memuliakan orang-orang saleh. Syariat Islam diturunkan untuk memuliakan para nabi. Syariat Islam diturunkan untuk memuliakan para malaikat. Akan tetapi, syariat Islam melarang untuk kita berlebihan di dalam memuliakan yang kita sebutkan tadi. Para wali, orang saleh, kita cintai mereka dan kita loyal kepada mereka. Kita marah apabila ada yang benci kepada mereka dan kita cinta apabila ada yang cinta kepada mereka. Akan tetapi kita tidak diizinkan untuk menjadikan mereka sebagai wasilah di dalam berdoa ketika mereka telah wafat. Adapun ketika mereka masih hidup dan berada di hadapan kita dan kita memintanya langsung, maka ini boleh insyaallah ta'ala. Adapun yang tidak boleh adalah tatkala seorang wali, orang yang saleh, telah meninggal atau misalnya masih hidup tapi tidak berada di tempat orang berdoa tersebut, maka ini tidak boleh. Karena orang saleh tersebut, baik itu yang jauh atau yang sudah meninggal, tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang saleh, wali-wali yang mereka telah meninggal tapi pengikutnya meminta mereka untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang saleh yang sudah meninggal tersebut sebagai perantara, sebagai wasilah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian menyuruh mereka, meminta doa kepada mereka, mereka itu tidak mendengar kalian. Wallahi, mereka itu tidak mendengar kalian. Bahkan mereka sedang sibuk dengan azab kubur atau dengan na'imul kubur. Dengan azab kubur atau dengan nikmat kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka mendengar seruan dan doa kalian, astajabu lakum. Mereka tidak sanggup untuk memenuhi apa yang kalian minta atau untuk menyampaikan doa kalian. Bahkan Rasulullah, kita adalah orang yang paling memuliakan Rasulullah, namun beliau sendiri yang melarang kita untuk menjadikannya sebagai perantara. La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ala la tattakhidhu qabri 'ida. Ala la tattakhidhu al-qubur masjida wa la tattakhidhu qabri 'ida. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh, para nabi di antara mereka, sebagai masjid. Apa makna masjid di sini? Apakah masjid tempat mereka sholat? Di sini lafadznya umum. Orang Yahudi tempat sholatnya namanya Sauma'ah, bukan masjid. Orang Yahudi tempat sholatnya adalah Sauma'ah, disebutkan dalam surat Al-Hajj. Walau la daf'u Allahi 'ala an-nasi lahuddimat sawami', jama dari Sauma'ah. Kemudian orang-orang Nasrani tempat sholat mereka, tempat ibadah mereka apa? Kanisa. Sebagaimana dalam hadits Ummu Salamah, annahu ra'a kanisatan bi ardil Habasyah. Beliau melihat kanisa, gereja bagi orang-orang Nasrani di Habasyah, di Ethiopia. Berarti di sini lafaz masjid adalah umum. Apa masjid? Yaitu tempat seseorang beribadah. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Apakah itu bentuknya doa? Apakah itu bentuknya sholat? Kecuali sholat jenazah. Kecuali sholat jenazah. Karena sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan seterusnya. Wasallu alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bersalawatlah kalian kepadaku. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Kita adalah orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau melarang kita untuk menjadikan beliau sebagai perantara di dalam berdoa. Beliau memerintahkan kita sebagaimana yang Allah perintahkan, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ini adalah dua rukun yang wajib dipahami oleh seorang muslim di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi uluhiyah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dia sajalah yang berhak mendapatkan ibadah dan tidak ada satupun selainnya yang berhak mendapatkan ibadah. Dan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Kemudian makna atau ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mencakup hal yang keempat, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bil asma' was sifat, bi asma'il husna wa sifatihi al'ulya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini Syekh bin Uzaimin menulis satu buku yang beliau berjudul Al-Qawa'idul Muthla. Buku ini sangat bagus. Namun dikarenakan waktu yang sangat ringkas, saya hanya akan berikan satu kaidah atau dua kaidah yang dengannya kita pulang dari rumah Allah ini, kita akan membawa bekal untuk diri sendiri, ajarkan kepada istri dan kepada anak-anak kita. Yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi adalah semua nama Allah subhanahu wa ta'ala husna. Semua nama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makna yang indah. Tidak ada satupun nama Allah subhanahu wa ta'ala melainkan memiliki makna yang maha indah. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat, memiliki kasih sayang. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tatkala perang, selesai perang, ada seorang wanita bolak-balik mencari anaknya. Kesana tidak ketemu, sampai suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan dia dengan anaknya. Anak tersebut diambil, disusuin, dipeluk, didekap dengan seerat-eratnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Aturawna anna hadhihi tulqi ibnaha finna au tulqi tiflaha finna? Mungkinkah bagi menurut kalian perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Padahal sebelumnya dia telah kehilangan anaknya, mencari tidak ketemu, tatkala ketemu, mungkinkah dia tega melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat mengatakan, "La. Tidak mungkin ya Rasulullah. Tabiat manusia tidak mungkin melakukan hal tersebut." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi bi-tifliha." Allah subhanahu wa ta'ala jauh-jauh lebih merahmati, lebih sayang kepada hamba-hambanya dari wanita ini kepada anaknya. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat saja diturunkan di muka bumi, antara seorang istri dengan suaminya saling menyayangi, antara adik dan kakaknya saling menyayangi, bahkan binatang buas yang tatkala melihat targetnya, tatkala melihat buruannya, tidak sabar untuk mencengkramnya, namun kepada anaknya yang lemah, anaknya yang kecil, dia tidak tega untuk menginjakkan kakinya pada anaknya tersebut. Namun itu hanya satu dari 99 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menunjukkan besarnya rahmat ini adalah bukan Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta kepada kita, bukan Allah subhanahu wa ta'ala berikan semata-mata kesehatan kepada kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sesuatu yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang dia sayangi dan cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi nikmat kepada kaum muslimin. Apa nikmat itu? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, dari manusia, bukan dari jin yang membuat kita kesusahan untuk melihatnya, bukan dari malaikat yang membuat kita sulit untuk berinteraksi dengannya, karena malaikat tidak makan, tidak menyentuh makanan, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim dengan para malaikat. Falamma ra'aydihim la taslu ilaihi nakirahum. Tatkala para malaikat itu datang disuguhi oleh Nabi Ibrahim makanan, mereka tidak menyentuh makanan tersebut karena malaikat tidak makan. Bahkan karena makan adalah sifat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala membantah orang-orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Bagaimana mungkin kalian menjadikan Isa sebagai Tuhan? Kana ya'kulani ta'am. Kalian menjadikan Isa bin Maryam dan juga Maryam bintu Imran sebagai Tuhan, tandingan Allah, padahal mereka makan makanan manusia biasa. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada kaum muslimin yang Allah tidak berikan kepada selain mereka. Apa itu? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah utus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Di mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mengajari mereka, membersihkan mereka, walaupun mereka itu sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini kaidah pertama dari kaidah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Satu lagi kaidah tentang Asmaul Husna, bahwasanya setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala mushtaq. Setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu mushtaq. Apa itu mushtaq? Ini tidak akan kita bisa pahami kecuali seseorang telah memahami yang namanya ilmu sharaf dalam bahasa Arab. Makanya di sini saya sengaja menyinggung satu kaidah tentang mengenal Allah, di mana kita tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali setelah mengetahui kaidah ini. Dari sisi kaidah ini, namun tidak mungkin kita bisa jelaskan karena kita belum mempelajari ilmu sharaf. Di sini saya sengaja ajak kita, mari kita belajar bahasa Arab. Nafas kita masih tersisa, tubuh kita masih kuat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah kepada kita. Apa yang menghalangi kita untuk belajar? Mari kita belajar bahasa Arab. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Ternyata banyak sisi-sisi kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dari sisi bahasa Arab. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang menganggap dirinya telah mengenal Allah padahal dia belum bisa bahasa Arab? Inilah kadang kita tertipu oleh diri kita sendiri, tertipu dengan kesenangan, tertipu dengan realita yang ada pada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita kesempatan yang lain untuk bisa saling nasihat menasihati di atas kesabaran dan ketakwaan. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di sini dikarenakan rasa sayang dan cinta karenanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga nanti. Wassallallahu salam ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.